tadi kau di sini. Di kau di sini, cinta ikut kepada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Cinta ikut kepada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Terasa di kau di sini, cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja?